أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan sekarang pada bab al-akhlu fil qalbi. Akal itu berada di dalam qalb. Qalb itu hati, atau secara organ tubuh itu jantung. Ya, jantung. Qalb itu artinya jantung secara organ. Tetapi sering orang mengartikan hati, bukan organ tubuh yang namanya hati. Apa kalau organ tubuh namanya hati? Limpa. Liver. Liver benar ya. Kalau limpa, jantung. Kelenjar limpa. Limpa beda lagi. Nah, intinya di dalam bab ini dikatakan al-aqlu fil qalbi. Akal itu tempatnya di dalam hati atau di jantung, bukan dalam otak. Itu akal. Ya. Otak ini adalah alat saja, ya. Tapi pusatnya adalah di dalam hatinya, jantungnya, baru dikirim ke otak. Qala hadatsana Sa'id ibn Abi Maryam. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني عمر بن دينار عن ابن شهاب عن إياد بن خليفة عن علي رضي الله عنه أنه سمعه بصفين يقول telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Abi Maryam, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn Muslim, beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku Amr ibn Dinar dari ibn Shihab dari Iyad bin Khalifah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Ali bin Abi Thalib saat perang Siffin mengatakan, innal qalba fil qalbi, sesungguhnya innal aqla fil qalbi, sesungguhnya akal itu letaknya di dalam hati. Wa rahmata fil kabidi, adapun rahmah, kasih sayang, itu terletak pada hati, yaitu organ hati. Wa ra'fata fit tihali, dan sifat ra'fah, ra'fah itu sama dengan rahmah, sama dengan rahmah, tapi lebih khusus lagi. Kasih sayang itu ada di dalam optihal, di dalam jantung. Salah satu jantung itu kan ada beberapa bilik. Wa nafsa firri'ati, dan jiwa ini, ya, dan jiwa ini ada di dalam ri'ah, yaitu saluran apa namanya ini, tenggorokan apa, tenggorok apa, kerongkongan apa, tenggorokan untuk nafas, tenggorokan, kerongkongan, tenggorokan apa kerongkongan, kerongkongan makanan, berarti tenggorokan ya, nah, tenggorokan. Nah, itu adalah makanya jiwa ruh itu ketika keluar itu melalui mulut, diikuti oleh pandangan. Itu ruh. Maka jiwa tempatnya adalah tempat bernafas tersebut, yaitu tenggorokan. Ini adalah ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang hasan. Perkataan innal aqla fil qalbi, sesungguhnya akal itu ada di jantung, pusatnya. Adapun otak ini adalah alat untuk menyampaikannya. Pusatnya adalah di jantungnya. Karena ketika jantung berhenti, otomatis otak pun akan berhenti. Hadza qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanun yasma'una biha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi supaya mereka punya hati yang hati tersebut bisa berakal dengannya? Dalam Al-Qur'an ini Al-Hajj ayat 46. Yaitu qulubun yaqiluna biha, hati yang digunakan untuk memahami. Sekali lagi, otak ini adalah alat, ya. Ibaratnya pusat, dari pusat itu di dalam hati dikirimkan kepada otak. Otak inilah kemudian yang merespon dan mengirimkan kepada seluruh tubuh, ya. Au adhanun yasma'una biha, atau tidakkah mereka memiliki pendengaran sehingga mereka bisa mendengarkan hikmah apa yang ada di muka bumi? Fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mata mereka tidaklah buta, hanya saja yang buta adalah hati-hati mereka yang ada di dalam dada. Yang buta adalah hati-hati mereka yang ada di dalam dada. Sehingga hati ini, qalb ini adalah jantung, bukan di liver, bukan di organ hati, sebelah mana organ hati? Kanan, ya, sebelah kanan. Tapi diistilahkan dalam bahasa Indonesia, hatiku. Ketika hatiku maksudnya adalah jantungku. Qalb itu adalah ma fis sudur, yang ada di dalam jantungnya. Dan itu adalah pusat akal manusia. Adapun otak adalah alat, ya, untuk merespon, ya, apa yang difahamkan, apa yang dipikirkan. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam tubuh sendiri manusia itu tidak bisa hidup tanpa jantung. Normalnya manusia demikian. Bahkan seluruh manusia, ya, kalau ada orang-orang ngaku bisa hidup tanpa jantung, ya coba aja diperiksa di ahli jantung, ada enggak? Biasanya cerita-cerita halus seperti itu. Intinya manusia tidak bisa hidup tanpa jantung, ya. Karena jantung ini adalah penentu segala tubuh. Apa yang ada di dalam tubuh penentunya adalah jantungnya. Intinya adalah di jantungnya. Otak adalah alat pengantar yang inti juga. Tetapi pusat daripada akal dan jiwa itu ada di dalam hati. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya akal ini berada di dalam qalb, di dalam jantung manusia. Adapun kasih sayang itu di dalam hati, yaitu organ hati. Dan kasih sayang ya, ada pada sisi hati yang berikutnya. Dan jiwa itu ada dalam nafas. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbedaan antara rahfah dengan rahmah, tadi dikatakan rahfah dengan rahmah, kasih sayang, ar-rahfah juga kasih sayang. Lalu apa perbedaannya di sini? Ya, perbedaannya apa? Perbedaan antara rahfah, rahmah dan rahfah. Ya, rahmah pakai ha, rahfah pakai ra, hamzah, fa dan ha, samarbutah. Rahfah. An ar-ra'fata ablaghu min ar-rahmah. Sesungguhnya ra'fah adalah yang lebih tinggi daripada rahmah. Artinya ra'fah itu kasih sayang, tapi kasih sayang yang tingkatnya lebih tinggi. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Taubah 128, Ra'ufur Rahim. Ra'ufur Rahim. Sesungguhnya Allah adalah Ra'uf yang sangat penyayang dan maha penyayang. Ya. Disampaikan di sini dua lafaz yang berbeda tapi maknanya agak sama. Ya. Tetapi makna yang sepertinya sama ini, masyarul muslimin, ya, menunjukkan bahwasanya yang pertama itu lebih tinggi daripada yang berikutnya, dan yang berikutnya itu lebih khusus daripada yang sebelumnya. Ya. Jadi ada dua kata yang lafadznya berbeda tapi asal maknanya sama, kemudian dibarengkan, maka yang pertama itu lebih tinggi, yang kedua lebih khusus. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, "Hadhihi al-mas'alah ashkalat 'ala katsirin min al-mudhahir alladhi yanzuruna ululu min nadratin madiyatan la yarji'una fiha ila qawlillahi wa qawli rasulih." Permasalahan ini, permasalahan akal manusia berada di dalam otak atau di dalam jantung. Ya, para orang-orang yang meneliti tentang anatomi tubuh itu mereka merasa kebingungan dengan ini. Karena metode mereka bukan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Metode mereka adalah penelitian mereka. Wa illa fal haqiqatu anna al-amra fiha wadihun. Sebenarnya hakikatnya itu sangat jelas. Annal aqla fil qalbi wa annal qalba fis suduri. Bahwasanya akal manusia ada pada jantungnya dan jantung itu ada pada dadanya. Oleh karena itu dalam surat Al-Hajj ayat 46 tadi Allah katakan, ya. Fa innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulub alladhi fis sudur. Sesungguhnya dia tidak buta matanya. Yang buta adalah hatinya, yang di dalam hati, yang di dalam dada. Walam yaqulil qulubul lati fil admighah. Kita dikatakan dalam surat Al-Hajj ayat 46 ini bahwasanya letak hati manusia atau akal manusia itu ada dalam otaknya, bukan. Tetapi dikatakan al-qulubul lati fis sudur, yaitu hati manusia yang ada pada dada-dada manusia. Sangat jelas dalam Al-Qur'an dan sangat jelas dalam perkataan Ali bin Abi Thalib dan diperkuat hadis pula riwayat Bukhari Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah, ya, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging, kalau bagus akan bagus seluruh tubuhnya, apabila jelek akan jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati, yaitu jantung. Yang dimaksud hati ini adalah jantung, bukan organ hati ya, tetapi hati manusia, pusat akal manusia itu ada pada jantungnya. Ini jelas dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam ucapan sahabat, bahwasanya akal manusia, pusat pikiran manusia itu ada pada jantung. pusat hati itu adalah pada jantungnya. Falabaluka bi amrin syahida bihi kitabullah. Bagaimana menurutmu kalau sebuah perkara dikatakan di dalam kitabullah dan Allah adalah pencipta segala sesuatu, wa syahidat bihi sunnatur rasuli, dan juga diperkuat, dipersaksikan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat, wa innal wajiba alaina iza dzalika an natraha kull qawlin yukhalifu kitabullah aw sunnatar rasul. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dan mencampakkan perkataan selain Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Sehingga di sini idil qalbu huwa mahalul akhli. Bahwasanya yang namanya jantung atau hati manusia yang berada di jantung itu adalah pusat akal manusia. Walakin ad-dimagha mahalu taswir yusawwaru al-asya. Akan tetapi otak ini adalah tempat menggambarkan. Ya, pusatnya adalah di dalam jantung, kemudian dikirim di dalam otak. Otak ini adalah yang memberikan gambaran dan respon. Ibaratnya begini. Idza tasawwaraha wa jahazaha ba'atha ila al-qalbi. Kalau ada gambaran, ada rangsangan di dalam otak, baru dikirim di dalam hati. Tsumma al-qalbu ya'muru wa yanha. Kemudian hatilah yang akan memberikan perintah atau larangan. Lakukanlah atau tidak. Ya. Ini adalah cara mengumpulkan antara Al-Quran dan Sunnah dan juga ilmu anatomi tubuh, yang bahwasanya otak ini adalah yang dikatakan sebagai akal manusia. Tetapi dikatakan, ya, kalau kita sinkronkan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sebagaimana tadi dikatakan dalam surat Al-Hajj ayat 46, hadis riwayat Bukhari Muslim dan perkataan Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Baihaqi, ini sangat jelas bahwasanya al-aql, akal manusia itu pusatnya dalam dadanya, pusatnya pada jantungnya. Adapun yang namanya dimal, yang namanya otak, itu adalah tempat penggambarannya, tempat meresponnya, tempat mengirimkan respek-respek dan seterusnya. Adapun inti berada pada dadanya, jantungnya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita mengatakan pikir, pikir itu adanya di mana? Di otak apa di dada? Berpikir. Berpikir itu kan menggambarkan. Gambarannya di sini dulu. Nanti setelah ada gambaran di sini akan dimasukkan ke dalam hati. Hati inilah yang akan menerima atau menolak. Ibaratnya demikian. Kita baca sesuatu akan tergambar dalam otak kita. Setelah tergambar, maka yang menentukan ya tidaknya, terima atau tolak adalah di dalam dada. Itu gambarannya begitu. Kalau kita sinkronkan secara dalil. Adapun secara biologinya bagaimana, ya silahkan para pakar meneliti yang benar. Diteliti yang benar. Bagaimana dengan otak kanan, otak kiri, otak kecil, otak besar? Sekali lagi, itu adalah tempat penggambaran dan tempat untuk merespon, ya, gerakan-gerakan tubuh ataupun pikiran-pikiran yang dia pikirkan. Tapi penentunya itu ada dalam dadanya, al-aql, ya, yang digunakan untuk memerintah dan melarang dan memahami. Adapun penggambarannya itu adalah pada otaknya. Demikian, ya, pada bab al-aql fil qalbi. Kemudian bab berikutnya, bab al-kibr. Bab mengenai kesombongan. Qala hadatsana Sulaiman ibn Harb Qala hadatsana Hammad ibn Zaid an Sa'an ibn Zuhair an Zaid ibn Aslam. La a'lamuhu illa an Atha ibn Yasar an Abdullah ibn Amr. Kata Imam Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harb. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid dari Sa'ad ibn Zuhair dari Zaid ibn Aslam. Beliau mengatakan aku tidak mengetahui kecuali dari Atha bin Yasar dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Qala beliau mengatakan kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun min ahli al-badiyati. Datanglah seseorang dari ya pedalaman. Alaihi jubbatun sijal. Dia memakai jubah sijal. Ya, memakai jubah sijal. Sijal adalah jubah luar. Kalau jubah luar itu kayak orang Saudi nyebutnya sekarang mishlah atau gutrah ya. Mishlah itu pakaian luar yang biasa hitam atau merah atau coklat, itu jubah luar namanya. Kalau orang Yaman namanya sijan, warnanya putih. Ya, kalau orang Yaman warnanya putih. Ya, dan juga bisa berwarna hijau. Namanya apa? Sijan. Kemudian hatta qama ala ra'si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia berdiri persis di atas kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna sahibakum qad wada'a kull faris. Aw qala yuridu an yada'a kull faris wa yarfa'u kull ra'in. Sesungguhnya teman kalian ini akan mengalahkan orang-orang Persia, atau ingin mengalahkan orang Persia dan mengangkat derajat para pengembala. Ya, karena janji dari Allah kepada Rasulnya akan ditaklukkan Romawi dan Persia. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada orang Badui berdiri di atas kepalanya Nabi dan kemudian mengatakan, ini orangnya yang ingin mengalahkan Persia dan mengangkat orang tukang kembala kambing, begitu. Atau orang Badui tadi. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi majami'i jubbatihi, maka beliau mengambil jubahnya, mengambil jubah orang tadi dan mengatakan ala ara 'alaika libasa man la ya'qilu. Sungguhnya aku memandang dirimu memakai pakaian orang-orang yang tidak berakal. Ya, nanti akan diterangkan kenapa pakaian sijan tadi dikatakan pakaian orang tidak berakal. Ya, karena biasanya jubah kemuliaan orang dulu itu dihiasi dengan sutra atau terbuat dari sutra atau dihiasi dengan sutra bagian apa namanya kerahnya, ya, atau bagian rendah itu biasanya sutra. Maka Rasulullah mengingatkan ala ara 'alaika libasa ma la ya'qil. Sungguh aku melihat dirimu padamu pakaian orang-orang yang tidak berakal. Karena itu diharamkan bagi laki-laki memakai sutra. Suma qala inna nabiyallahu Nuhan lama hadaratul wafatu qala libnihi. Sesungguhnya nabiyallahu Nuh berpesan kepada putranya ketika hendak wafat. Inni qasna 'alaikal wasiyah, aku akan sampaikan kepadamu sebuah wasiat. Amuruka bisnataini, aku perintahkan kepadamu untuk dua hal. Wa anhaka 'an itsnataini, dan aku larang engkau dari dua hal. Amuruka bila ilaha illallah wa inna samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'na fi kifatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin la rajahat bihinna. Aku perintahkan kepadamu untuk berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Karena sesungguhnya 7 lapis langit dan bumi kalau diletakkan dalam satu neraca timbangan, dan neraca yang berikutnya adalah ucapan la ilaha illallah, niscaya ucapan la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halqatan mubhamatan laqasamadhunna la ilaha illallah. Kalaulah langit dan bumi yang 7 lapis ini bagaikan ya cincin yang apa namanya yang terus bersambung, laqasamadhunna la ilaha illallah, niscaya akan terputus dengan kalimat la ilaha illallah saking besarnya. Wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai', dan ucapan subhanallah wa bihamdihi adalah salatnya segala sesuatu. Ya, sesungguhnya seluruh makhluk-makhluk ini bersolawat bersolat pada Allah Subhanahu wa taala, dan salatnya mereka adalah ucapan subhanallah wa bihamdihi. Wa biha yurzaqu kullu syai', dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi segala sesuatu diberi rizki. Wa anhaaka 'anil syirki wal kibri, dan aku larang dirimu dari kesyirikan dan kesombongan. Jadi perintah pertama adalah untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, memahaminya, mengamalkan konsekuensinya, dan yang kedua adalah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Karena dengan ucapan itu salatnya seluruh makhluk. Dengan ucapan itu seluruh rizki akan diberikan. Dan dua hal yang dilarang adalah kesyirikan dan kesombongan. Qultu aw qila ya Rasulullah hadha syirku qad arafna. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syirik kami sudah paham apa itu syirik. Famal kibru, apa yang dimaksud dengan kibr? Wa ayakuna li ahadina hullatun yalbasuha, apakah yang namanya sombong itu kalau kita punya jubah yang bagus yang kita pakai? Qala la, kata Rasulullah, tidak. Karena tadi kisahnya Rasulullah mengambil jubahnya orang Badui tadi dan mengatakan ini pakaian seperti pakaian orang yang tidak berakal. Kan begitu. Kemudian Rasulullah mengingatkan tentang kesombongan. Maka sahabat mengira yang namanya sombong itu dengan berpakaian bagus. Qala fa huwa ayakuna li ahadina na'lan hasanatan lahuma syirakan hasanan. Ataukah kalau kita punya sandal bagus yang punya dua tali yang sangat bagus? Jadi kalau tali apa sandalnya orang dulu itu seperti sandal jepit. Tetapi talinya biasanya bagus. Kalau talinya terbuat seperti benang emas, berarti ini miliknya orang kaya. Itu sandalnya orang dulu. Qala la, kata Rasulullah, tidak demikian. Qala la fa huwa ayakuna li ahadina dabatun yarkabuha, apakah yang namanya sombong kalau kita punya kendaraan yang bagus yang kita tunggangi? Qala la, tidak, bukan demikian. Wa hal yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaih, apakah kalau yang namanya sombong itu kita punya banyak pengikut yang duduk mengelilingi kita? Apakah itu sombong? Qala la, tidak demikian. Bukan begitu. Qala ya Rasulullah, famal kibr? Lalu bagaimana? Apa itu yang dimaksud dengan sombong? Qala safahul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah safahul haqqi. Safahul haqqi wa ghamzun nas, yaitu menolak kebenaran, menganggap kebenaran itu safah. Menganggap kebenaran itu kesalahan. Sesuatu yang benar dianggap salah. Ya. Kalau di dalam red line kan batarul haq, menolak kebenaran. Kalau di safahul haq, safah itu menganggap sesuatu itu tidak benar. Jadi dianggap kebenaran itu salah, menyalahkan kebenaran itu kesombongan. Wa ghamsun nas, dan juga meremehkan manusia, itulah kesombongan. Jadi yang namanya kesombongan itu bukan karena pakaian bagus, bukan karena sandal bagus, bukan karena kendaraan bagus, bukan karena pengikut yang banyak, bukan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Yaitu ketika pakaiannya bagus, kemudian meremehkan orang lain gara-gara pakaiannya. Ya. Bukan sekedar pakaian bagus. Kalau pakaian bagus dia tidak meremehkan manusia, enggak apa-apa. Bukan sombong. Tapi kalau pakaian bagus membuat dia meremehkan manusia yang berpakaian tidak bagus, ini sombong. Sandal yang bagus tidak sombong, kecuali kalau sandal yang bagus membuat dirinya meremehkan orang yang sandalnya tidak bagus. Kendaraan yang mewah bagus, enggak apa-apa, bukan sombong. Yang sombong adalah ketika kita punya kendaraan yang mewah yang bagus, kemudian meremehkan kendaraan yang enggak bagus. Kendaraan mahal enggak apa-apa. Tetapi yang sombong itu adalah ketika kendaraan mahalmu engkau kendarai kemudian meremehkan kendaraan yang lainnya. Dan memiliki pengikut yang banyak tidak mengapa. Murid yang banyak tidak mengapa. Yang sombong itu adalah ketika karena kita punya banyak pengikut, pengajiannya banyak yang datang, kemudian meremehkan yang lainnya atau menolak kebenaran gara-gara untuk membuat ridho para pengikutnya supaya banyak. Mencari followers kalau bahasa sekarang. Menghalalkan segala cara. Itu namanya sombong. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan di sini hakikat sombong itu adalah bukan apa yang kita pakai, bukan apa yang kita gunakan, bukan apa yang mengikuti kita. Tapi ketika hal-hal tersebut bisa membuat kita menolak kebenaran, hal-hal tersebut bisa membuat meremehkan orang lain, itulah yang baru namanya sombong. Ya. Kalau seseorang mengkhabarkan saya hafal 30 juz, sombong atau tidak? Tidak sombong. Ya. Kalau seorang mengatakan saya hafal 30 juz, ini hasil kerja keras saya, ini itu, sombong apa tidak? Tidak, tapi ujub. Supaya tidak ujub bagaimana? Sebut alhamdulillah bifadlillah saya bisa menghafal Al-Qur'an. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa menghafal Al-Qur'an. Ini baru tidak ujub. Ujub itu selangkah menuju sombong. Bagaimana yang sombong itu? Kalau kita setelah kalau saya hafal Qur'an, kalau yang lainnya belum pada selesai. Ya, yang lainnya malas-malas. Nah, ini sudah meremehkan manusia. Seolah-olah kita pahalanya besar, tetapi justru meremehkan yang lainnya. Jangan. Jangan meremehkan yang lainnya. Bisa jadi, ya, yang lain mungkin hafalannya belum 30 juz, akan tetapi mungkin dari sisi kekuatannya lebih lancar. Atau mungkin pengamalannya lebih baik. Akhlaknya lebih baik mungkin. Kita selalu berhusnudzon kepada yang lainnya. Sehingga kita tidak ujub, tidak sombong. Ingat kalau sudah ada bangga diri, kemudian bangga diri itu membuat meremehkan yang lainnya, itu sudah sombong. Bangga dirinya saja sudah salah, apalagi sudah meremehkan yang lainnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kemudian apa kaitannya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala ara 'alaika libasa ma la ya'qil. Aku memandang pakaianmu itu pakaian orang yang tidak berakal. Ya. Ada dua makna di sini. Yang pertama, pakaian dia itu adalah pakaian yang terbuat dari perkara yang haram seperti sutra bagi laki-laki. Atau makna yang kedua, penampilan dia tidak seperti ya akalnya dia, tidak seperti ilmunya dia. Maksudnya bagaimana? Pakaian besar seperti itu biasanya dipakai oleh orang besar. Besar dari sisi ilmu atau besar dari sisi jabatan. Dia pakaiannya kayak pejabat, pakai jubah, pakai ya sorban yang besar. Tetapi kemudian dia gak tahu ilmu agama. Sehingga di dalam syarah di sini dikatakan yuridu an rajul jahilun la yafhamu syai'an min ahkamiddin. Itu orang tadi secara penampilan seperti orang besar, orang berwibawa, jubahnya sangat bagus. Tapi giliran ya dia berbicara, itu berbicara seperti orang yang jahil, tidak paham apa-apa. Bahkan tidak sopan kepada Rasulullah, bahkan tidak percaya bahwasanya Islam itu akan mengalahkan Romawi dan Persia. Ya. Ini adalah makna al-ara 'alaika libasa ma la ya'khil. Kemudian di sini hadis ini hadis yang hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ada dua pesan yang sangat penting. Pesan yang pertama adalah perintah, pesan yang kedua adalah larangan. Ya. Dan ini adalah sebuah pendidikan. Pendidikan Islam itu berlandaskan dengan perintah dan larangan. Jadi Islam itu di dalam hal tarbiyah itu asasnya adalah asas takwa. Ya, membuat atau menuju generasi yang bertakwa. Maka generasi yang bertakwa ini apa? Kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi kita ketika mendidik itu, ya, tujuannya adalah supaya yang kita didik itu bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Berbeda dengan orang Barat, asas tarbiyah mereka adalah hurriyah, kebebasan, liberalis, ya, liberalisme yang mereka ajarkan, kebebasan. Bahkan pada tingkatan orang-orang Amerika zaman sekarang ini terbaru-baru, seorang dokter ketika melakukan apa namanya operasi ataupun proses kelahiran, ada seorang ibu melahirkan, itu dokter tidak boleh ngomong, ya ini orang di Amerika ya, tidak boleh ngomong selamat ya bayinya laki-laki atau bayinya perempuan, nggak boleh. Jadi orang Amerika sekarang ini lagi dihebohkan, seorang dokter tidak boleh mengatakan selamat bayinya laki-laki, selamat bayinya perempuan. Si bagaimana? Enggak boleh ngomong laki-laki dan perempuan. Bahkan orang tuanya tidak bisa memaksakan kamu laki-laki, kamu perempuan. Si bagaimana? Enggak boleh tanya juga kamu laki-laki, kamu perempuan. Nanti ditanyanya kalau sudah sekolah, dia akan menentukan saya laki-laki atau saya perempuan. Sehingga muncullah yang namanya LGBT. Ya, dia merasa perempuan terjebak dalam tubuh laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Itu dari mana? Dari tarbiyah yang rusak, karena tarbiyahnya dibangun di atas kebebasan. Padahal yang namanya laki-laki dan perempuan itu sudah qodrat, sudah takdir Allah, sudah dari sononya. Ya. Semua orang kalau lihat bayi keluar, oh laki-laki, oh perempuan, semuanya pasti tahu. Hewan aja paham kalau anaknya jantan atau betina. Nah ini saking bebasnya negara Amerika itu, sampai gak boleh ngomong bayinya laki-laki atau bayinya perempuan. Gimana? Anaknya apa? Gak tahu, tanya sendiri tuh ya. Kan gitu akhirnya, karena dilarang ya. Akhirnya sebagian kritikus mereka, yang sebagian itu mereka juga muncul anti-liberalisme, membantah mereka sesungguhnya ujung daripada liberalisme adalah tidak liberal. Ujung kebebasan ya, yang tidak ada aturan, artinya aslinya mereka sendiri adalah tidak bebas. Karena mereka dicekik oleh hawa nafsunya mereka. Orang yang pengen bebas, gak mau diatur, hakikatnya mereka itu tidak bebas. Hakikatnya mereka itu sedang tercekik oleh hawa nafsunya. Sedang diatur oleh hawa nafsunya. Beda orang yang diatur. Takwa. Jadi asasnya itu bukan asas kebebasan. Bukan. Tapi asas ketakwaan. Hanya saja memang memperlakukan perintah dan larangan itu sesuai dengan umurnya. Bagaimana? Apakah perintah dulu baru larangan? Ya, dalam bab tarbiyah larangan dulu, perintahnya nanti. Sehingga dalam kalimat yang paling sakral dari kalam kaum muslimin itu kalimatnya larangan dulu. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Kalimatnya penafian tapi mengandung larangan. Istilahnya jangan sembah kecuali Allah semata, kan begitu. Karena kalau larangan itu akan lebih menancap kepada otak manusia. Beda kalau perintah. Ya, beda kalau perintah. Oleh karena itu masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, proses dari dalam mendidik itu adalah larangan. Ketika belum 7 tahun itu dilarang dari mara bahaya. Kalau kebaikan tidak diperintah dulu, tapi dicontohkan dulu, ditalkinkan dulu. Sholat dicontohkan, dipraktekkan. Nanti kalau 7 tahun baru diperintahkan. Tapi kalau larangan dari kecil, awas jangan main ke situ, ada got. Awas, kan begitu. Berbeda dengan teori orang barat, jangan mengatakan jangan kepada anak. Dia sendiri lagi ngomong jangan. Ya, nanti kalau dilarang jadi kerdil otaknya. Justru anak itu belum bisa berpikir kalau tidak dikasih larangan. Ya, tinggal kita kata jangan ke situ karena bahaya. Nah, kan dilanjutkan. Jangan bermain api, nanti kebakar. Kan memahamkannya itu penjelasannya seterusnya. Tapi peringatannya di awal. Anak kecil belum bisa memahami baik buruk. Belum bisa memahami perintah. Mereka hanya memahami tanda-tanda peringatan. Awas. Jangan ke situ. Itu paham. Tinggal kita sisipkan, jangan ke situ, bahaya. Jangan ke situ, licin. Ya. Jadi pahami ya. Nah, ini penting sekali. Makanya sampai tua pun Nabi Nuh alaihi salam itu mewasiatkan kepada anaknya. Dan wasiatnya kalau sudah tua itu perintah dan larangan, baru perintah dan larangan. Antum konsepnya harus dirubah. Kalau masih kecil, larangan dulu, baru perintah. Kalau sudah besar, perintah dulu, baru larangan. Jadi pahami ya. Karena kenapa perintah dulu baru larangan? Karena proses dari awal mereka itu sudah bisa memahami baik buruk. Maka proses yang berikutnya adalah mereka disuruh untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Ini penting sekali dalam masalah pendidikan. Jangan meremehkan proses ya. Jangan meremehkan proses di dalam mendidik anak-anak kita. Siapa yang salah dalam proses, maka hasilnya tidak akan maksimal. Ya. Seorang yang dia kasar belum pada waktunya, tegas belum pada waktunya, nanti dia akan bertemu kepada sesuatu yang tidak ada solusi setelahnya. Anak itu kan berfase. Anak bisa diancam dengan kekerasan dan tidak berpengaruh pada efek psikologisnya itu umur 10, 11, 12. Sebelum itu ya, itu belum siap menerima ketegasan. Tapi setelah kelas 12, setelah umur 12 itu juga malah nantang. Kalau anak SMP diceweng, ditamplek tangan antum. Coba anak SMP diceweng gitu. Kira-kira ngelawan enggak? Lawan. Pengen coba orang tuanya megang telinga anaknya, disingkirkan. Mereka sudah bisa melawan. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah fase-fase anak itu. Dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu perhatikan ya, teori-teori orang barat dalam ilmu yang mereka namakan sebagai ilmu psikologi itu banyak sekali mengambil dari teori-teori Islam. Hanya saja sumber kalimatnya diganti. Contoh misalkan perkembangan manusia ya. Ketika mereka mempelajari ilmu-ilmu seperti itu akan dinukilkan perkataan profesor barat, orang barat. Fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, masa tua, kata profesor ini. Padahal kalau kita rujuk kepada Islam, perkataan para ulama tentang itu banyak sekali. Ibnul Qayyim contohnya dalam Tuhfatul Maudud itu diterangkan tentang proses marahil umur, dinukilkan dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis, dari kalamnya para ulama. Banyak sekali seperti itu. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya pendidikan itu sampai kita mati atau anak kita yang mati duluan. Dan itu adalah tugas kita. Itu dakwah kita. Ya. Jika kita sebagai orang tua bukan seorang ustaz, maka kesempatan untuk kita berdakwah adalah kepada anak istri kita. Maka jangan sia-siakan anak istri kita untuk kita didik sebaik mungkin. Wasiati dengan wasiat-wasiat yang baik. Ya. Pernah saya sampaikan ketika khutbah Id ya, dalam surat Ali Imran Allah ingatkan, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat yang Allah berikan, hendaknya engkau bersikap lembut santun, menunjukkan rahmat. Jadi kita sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai pendidik, menunjukkan sifat sayang sama mereka. Bukan dikit-dikit dipelototin, dibegis, dibentak, jangan. Tunjukkan rahmah wa rahmah, tunjukkan kasih sayang, kelembutan, kesantunan, itu yang ditunjukkan. Fabima rahmati minallahi lintala walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu menjadi seorang ayah atau menjadi seorang pendidik yang kasar, yang keras hatinya, niscaya mereka akan lari darimu. Akan lari, melarikan diri dari pondok kabur. Atau kalau tidak, kalau sudah besar, anak itu 99% tidak mau jadi ustaz. Coba saja, kalau kita sebagai ustaznya galak, dikit-dikit pukul, tendang, bentak. Coba kalau anak itu besar, kira-kira mau jadi ustaz gak? Gak mau. Kenapa? Bayangannya ustaz itu galak, ustaz itu marah-marah sukanya, ustaz itu gak sabaran. Padahal suruh sabar, katanya. Nah inilah kenapa kemudian anak-anak itu, kok anak-anak kok sekarang gak mau jadi ustaz? Anak-anak kok sekarang gak mau jadi tokoh agama? Kenapa? Ya kita introspeksi kepada diri kita. Mungkin kitanya ketika mendidik di pondok galak, dikit-dikit bentak, dikit-dikit diplototin, dikit-dikit dimarahin. Bukan begitu. Bahkan Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Dengan kasih sayang Allah, hendaknya kau beri kasih sayang. Kalau kamu kasar, keras hatinya, lan faddu min haulik, maka umat akan lari darimu. Enggak mau mengikutimu, enggak mau mencontohmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka kalau mereka salah, namanya anak-anak bisa salah. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah bagi mereka. Kalau sudah kadung salah, ya Allah ampunilah murid-muridku. Ya Allah ampunilah anak-anakku. Seperti kisah Nabi Yakub dalam surat Yusuf. Coba dosa anak-anaknya sudah buang Nabi Yusuf. Rencana mau membunuhnya. Ketika ketahuan sama bapaknya, bapaknya marah enggak? Bapaknya sedih, marah tapi dibentuk dalam kesedihan. Tapi ketika mereka minta maaf, Nabi Yakub mengatakan, sungguh aku akan mintakan ampun bagi kalian sebelum kalian meminta kepadaku. Seorang ayah, jadi anaknya sampai tingkatan membuang adiknya, itu saja sabar. Baru setelah itu cari. Ibaratnya kamu pergi dari rumah, cari coba, barangkali ketemu. Jadi pakai metode. Beda kalau kita emosi, itu kan kamu membuat adik kamu celaka, pergi dari rumah kamu. Ya kan? Karena intinya sama, suruh nyari, suruh pergi, tapi caranya beda. Kalau Nabi Yakub, ya, menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan semoga Allah ampuni kalian, Allah beliau mendoakan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru kemudian carilah. Nah, yang seperti ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin di masa lalu kita ada kesalahan, ya sekarang kita perbaiki. Ya. Mungkin dulu kurang ilmu. Ya. Taunya hadis fadribuhum, pukul mereka kalau 10 tahun, akhirnya pukul dikit-dikit pukul, dikit-dikit pukul. Padahal Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, ma dharaba Rasulullah khadiman wala waladan wala nisaan illa yujahida fi sabilillah. Rasulullah yang mengatakan pukul anak 10 tahun yang enggak mau salat, Rasulullah itu tangannya enggak pernah digunakan untuk memukul anak, enggak pernah digunakan untuk memukul pelayan, enggak pernah memukul wanita sama sekali. Qad illa yujahida fi sabilillah. Pukulan beliau itu hanya digunakan saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya memukul itu bukan cara mendidik. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Itu adalah solusi. Solusi ketika mendapati, ya, anak ini sudah melampaui batas. Sudah disabari dari 7 tahun, 8, 9, 10, 4 tahun disuruh, diajari, dicontohkan. Suruh sholat, rupanya gak sholat, baru diancam untuk dipukul dengan pukulan pendidikan. Jadi hukuman pendidikan, bukan cara pendidikan. Kalau cara adalah dengan lembut, dengan santun, dengan mengajar, dengan mengajari, dengan meneladani. Adapun memukul itu adalah solusi terakhir. Ya, ketika memang sudah dinasehati bertahun-tahun, dicontohkan, diajari, tapi tetap saja tidak mau. Demikian, ya. Fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha kita lanjutkan. kembali kepada tema daripada bab ini, yaitu Al-Kibr. Perkara yang dilarang tadi oleh Nabi Nuh adalah kesyirikan dan kesombongan. Asyirk wal-kibr. Dan ini wasiat. Wasiat itu secara bahasa adalah amrun mu'akkad, perintah yang sangat ditekankan. Ya, bukan hanya perintah, tapi ditekankan. Itu wasiat. Yaitu kesyirikan dan kesombongan. Itu perkara yang harus benar-benar dijauhi. Wal-kibr maratibuhu mutaqaribah mutafawitah. Dan kesombongan itu bertingkat-tingkat. Kesombongan itu bertingkat-tingkat. A'lal kibri raddu tauhid wal ibadah. Sombong yang paling tinggi adalah ketika menolak tauhid, menolak untuk ibadah. Itu kesombongan yang paling tinggi. Jadi orang yang tidak mau ibadah itu derajatnya adalah kesombongannya paling tinggi. Karena dia menolak kebenaran yang paling tinggi. Wa minhu di antaranya at-tajabbur 'indal haqqi fa la yarahu haqqan wa la yaqbalu. Yaitu menolak, menghalangi diri dari kebenaran sehingga tidak menganggap kebenaran sebagai kebenaran. Ya, tidak menerima kebenaran. Itu adalah kesombongan yang berikutnya. Jadi menganggap kebenaran sebagai kebatilan. Itu adalah kesombongan yang berikutnya. Wa minhu, dan di antaranya kesombongan, adzabu qabulil haqq wa in 'alima annahu haqq, menolak kebenaran. Ya. Walaupun dia tahu itu adalah kebenaran. Perbedaan dengan yang kedua tadi, kalau yang kedua itu adalah menganggap kebenaran sebagai kebatilan. Kalau yang ketiga, dia menolak kebenaran walaupun dia yakini itu sebagai kebenaran. Kalau yang kedua tadi, dia tolak kebenaran dan dia meyakini kebenaran itu sebagai kebatilan. Kalau yang ketiga adalah menolak kebenaran tapi dia masih menganggap kebenaran itu adalah sebuah kebenaran. Tapi dia tolak karena kepentingan-kepentingan duniawi dia. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antaranya pula kesombongan, izdira'un nas wa istiqaruhum, meremehkan manusia. Dan pintu menuju hal ini adalah al-ujub, bangga diri. Ayyara anna man 'indahu min al-khair ma laysa 'inda ghairihi. Apa itu ujub? Ujub adalah ketika menganggap dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hanya dialah yang memiliki hal itu. Hanya dialah yang mampu. Ya, hanya dialah yang bisa. Itu ujub. Tapi tidak sampai merendahkan yang lain. Baru menganggap hanya dialah yang punya, hanya dialah yang mampu, hanya dialah yang bisa. Tapi kalau dilanjut, ada pun yang lain, gak bisa, gak mampu. Nah itu sudah jadi sombong. Jadi yang namanya ujub itu dengan kesombongan itu sudah sangat dekat sekali. Jadi kita harus bangun pada diri kita, yang bisa seperti kita itu bukan hanya kita, banyak. Kita misalkan hafal 30 juz, yang lain juga banyak yang 30 juz. Bukan hanya kita di dunia ini, jutaan. Ya, jutaan, 1 juta, 2 juta, mungkin puluhan juta. Bahkan mungkin ada yang pernah mensurvei, ya, dari satu, ya, hampir 2 miliar kaum muslimin di dunia, itu ada sekitar 300 juta penghafal Quran. Kalau 300 juta penghafal Quran itu kan hampir, ya, penduduk Indonesia. Itu aja masih lebih, masih up. Itu penghafal, ya, terlepas dari 30 juz atau 20 juz, tapi penghafal Quran di dunia ini, pernah ada yang mensurvei, ya, itu sampai 300 juta. Hampir, bahkan satu negara lebih. Jadi kalau kita mengetahui hal seperti itu, kita tidak akan bangga diri. Kita selesai 30 juz, yang lain juga selesai. Ya, banyak yang selesai Qur'annya kok. Kita hafal hadis, yang lain juga banyak yang bisa seperti itu. Ya. Saya bisa baca kitab, yang lain juga banyak yang bisa baca kitab. Nah, itu adalah untuk meredam ujub, bangga diri, menganggap dirinya paling bisa, paling mampu, yang apa tanpa dia tidak bisa. Kalau yang lainnya, kalau sudah ngomong yang lainnya nggak bisa, itu sombong. Ya, jadi demikian masyarakat muslimin, itu adalah ujub. Ketika kita sudah mendapati bahwasanya diri kita, menganggap diri kita itu adalah yang paling bisa, yang lain tidak ada, itu sudah ujub. Ini di pemalang cuma saya yang tahu. Misalnya. Kira-kira ujub enggak? Ujub itu ujub namanya. Kalau yang lain enggak tahu, itu sudah disombong. Ya, perhatikan kalimat ini. Kalau kita katakan di pemalang ini saya yang bisa. Cuma saya yang bisa, ujub. Kalau yang lainnya enggak bisa, sombong satunya. Paham ya? Dua kalimat ini nah, penting untuk kita bisa mengetahui. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus memandang itu, harus melatih diri muhasabatun nafs. Kalau kita sering baca kitabnya Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin atau Miftah Daris Sa'adah ataupun yang lainnya, itu kitab tentang hati, tentang jiwa. Ibaratnya tentang psikologi Islam kalau bahasa modernnya sekarang, kejiwaan Islam, ilmu jiwa. Itu kitab-kitab itu, Madarijus Salikin, Miftah Daris Sa'adah, Raudhatul Muhibbin, kitab-kitab Ibnul Qayyim penuh dengan masalah hati. Ibaratnya ilmu jiwa, ilmu mempelajari tentang jiwa manusia. Ya, dibahas tentang perkara-perkara penyakit hati, amalan hati, dan seterusnya. Ikhwan fillah jazakumullah. Ya. Perlu diperhatikan. Kama yara an-nasa aqall minhu fi syarafin nasab. Seperti halnya misalkan memandang seseorang, memandang dirinya itu nasabnya itu yang paling mulia. Ya. Nasabnya yang paling tinggi. Itu sudah ujub. Kalau dia sampai, kalau yang lain nasabnya rendah, itu sudah sombong. Ya. Walaupun secara kenyataannya memang kalau kita mempelajari ilmu nasab, nasab yang paling mulia adalah nasabnya Nabi. Itu dari sisi kemuliaan. Tapi kalau dia kemudian dakwahnya, nih saya keturunan Nabi, kalau yang lain bukan, nah itu sudah ujub dan sombong. Kalau babnya khabar, babnya menyampaikan, seperti Rasulullah mengatakan bahwasanya aku adalah yang paling mulianya dari keturunan Adam, Rasul mengatakan la fakhr, bukan kesombongan. Bukan kesombongan, tapi memberitahu. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, au bil izzah wal mali wal wiqar wal syahama. Demikian pula kalau dia memandang dirinya yang mulia, hartanya yang paling banyak, yang lainnya tidak. Nah, jangan seperti itu. Karena itu bisa menghancurkan dirinya dengan ujub dan sombong. Intinya pada ujub, tasawwuru istihqaqi rutbatin la yakunu mustahiqan laha. Intinya yang namanya ujub itu, dia menggambarkan dirinya adalah yang satu-satunya berhak dalam masalah tertentu. Cuma saya yang bisa, cuma saya yang mampu, cuma saya yang pantas, saya yang paling, itu ujub. Kalau dilanjutin dengan kalimat yang lainnya gak bisa, yang lainnya rendah, itu sudah sombong. Maka kalau ada bersitan di dalam dada kita kalimat seperti itu, hindari, jauhi, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Kita bisa hafal Quran karena pertolongan Allah. Kita bisa baca kitab karena pertolongan Allah. Kita bisa tahu ilmu ini, ilmu itu karena pertolongan Allah, pemberian Allah. Kita cuma diberi, usaha kita sedikit tapi yang diberi banyak. Mintalah kepada Allah. Ya. Sehingga sekecil apapun ilmu yang kita dapat, kalau kita sadar itu dari Allah, kita akan bersyukur. Bukan masalah rankingnya, bukan masalah banyak sedikitnya. Tetapi sedikitnya ilmu itu adalah sesuatu yang banyak. Jangan remehkan ilmu agama. Kemudian ma yukhadhu minal hadithi, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, masyru'iyatul wasiyah 'indal wafati, disyariatkannya untuk berwasiat ya ketika kita merasa kita akan mati atau sudah dekat masanya. Wasiat, dan wasiat yang paling utama adalah wasiat tentang masalah agama. Ya mohon maaf, kita tuh sangat sering, jarang, bahkan hampir gak ada mendengarkan wasiat ini. Kita sering takziah, tapi yang mati tidak meninggalkan surat atau wasiat kepada anaknya, wahai anakku ittaqullah. Padahal ini sunnahnya para nabi dan para rasul. Diabadikan dalam Al-Qur'an, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya. Nabi Yaqub berwasiat kepada putra-putranya. Inna Allah astafa lakum ad-din, sungguhnya Allah pilihkan bagi kalian agama, fa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita wasiatkan kepada putra kita, Allah pilihkan manhaj yang hak bagimu. Allah kenalkan dakwah tauhid padamu. Jangan sekali-kali engkau lepas dari dakwah ini. Jangan sekali-kali engkau yang menyimpang dari tauhid dan sunnah. Pegang erat-erat sebelum kita mati. Kalau memang mati itu sudah kita rasa, misal usia yang sudah tua, kita tua sakit-sakitan, atau di sakit yang sepertinya kita akan bisa saja mati dari sakit ini. Makanya Ibnu Umar tidaklah tidur lebih dari 2 hari kecuali beliau tuliskan wasiatnya. Apalagi kalau punya wasiat masalah harta, masalah wasiat harta, wasiat agama dan wasiat harta. Ya, wasiat harta itu kalau punya hutang ditulis, saya punya hutang berfulan fulan fulan fulan fulan jumlahnya sekian, tulis, ada bukunya, tulis sebenarnya. Kemudian kalau wasiat agama ini sangat jarang kita dengar zaman sekarang, padahal Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub nulis wasiat, bahkan Nabi Muhammad SAW ketika hendak meninggal dunia itu belum minta didatangkan penulis akan beliau sampaikan wasiat. Tapi karena terjadi keributan, perdebatan, akhirnya Rasulullah tidak jadi ya menuliskan wasiat secara tertulis sebelum wafatnya. Tetapi wasiat beliau yang dianggap oleh para ulama adalah khutbah-khutbah di akhir masa hidup beliau, seperti khutbatul wada atau seperti ucapan persis beliau sebelum meninggal saat beliau Allahumma fi rafiqil a'la. Beliau kan mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku, as-salatu, as-salat, wa ma malakat aymanukum, salat, salat, dan budak-budak kalian, jaga, ittaqullah, bertakwalah. Itu wasiat. Jadi wasiat Allah adalah, wasiat Rasulullah SAW ketika meninggal dunia adalah kita disuruh menjaga salat dan menjaga hak daripada bawahan kita. Kalau dulu budak, kalau sekarang ya anak buah, bawahan, dan seterusnya. Itu pesan dari Rasulullah SAW. Ya. Maka kita pun ketika meninggal dunia, kita berpesan kepada anak kita. Pesankan, wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Jagalah sholat 5 waktu. Jangan kamu ya terbawa oleh kehidupan dunia dan seterusnya. Wasiat. Ya. Tertulis atau terucap. Ya. Hendaknya kita demikian. Orang kalau sudah sepuh, itu sering mengajak bicara anaknya tentang masalah akhirat, diingatkan. Itu sunnah, sunnah para nabi dan para rasul mengajak bicara anaknya dan mengingatkan akhirat. Ya, dalam Al-Baqarah, dalam Ali Imran, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub mewasiati putra-putranya. Mewasiati, diwasiati. Kalimatnya wawasso biha, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan dengannya. Yang kedua, fadlu tahlil wa tasbih, keutamaan kalimat tahlil dan tasbih. Subhanallah, ya, wa bihamdi, ya, la ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang sangat mulia. Kemudian kalimat tahlil, tasbih dan tahmid, ya, adalah kalimat yang mendatangkan rizki. Kalimat mendatangkan rizki itu bisa dua makna. Yang pertama benar-benar menambahkan rizki, atau yang kedua menambahkan barokah dari rizkinya. Siapa yang ingin bertambah rizkinya, ya, maka ucapkanlah la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi. Ya. La ilaha illallah. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi adalah doanya seluruh makhluk, dan dengan sebab kalimat itu diberikanlah rizki-rizki bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi. Diberi rizki. Terkadang kita ma'asyiral muslimin lupa dengan perkara-perkara yang remeh tetapi bisa mendatangkan kebaikan yang sangat besar. Contoh misalkan setiap hari kita itu bangun tidur. Setiap hari kita makan. Doa yang sangat penting untuk kita ucapkan setelah bangun tidur atau setelah makan atau keluar dari rumah, yang pahalanya sangat besar, apa? Apa ada yang tahu? Doa keluar rumah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, man kharaja min manzilihi thumma qala subhanallah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mengucapkan doa tadi, ya, faqad hudiya wa qufiya wa ruqiya, maka dia diberi hidayah oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah, dan juga diberi rizki, kecukupan rizki dari Allah. Jadi keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah, pasti Allah beri hidayah, pasti Allah lindungi, pasti Allah beri rizki, kecukupan. Kalau kita keluar gak cukup-cukup, barangkali gak doa keluar rumahnya, ya, gak doa keluar rumahnya. Belum lagi pasar, apa doa masuk pasar yang tiap hari ke pasar? Tiap hari masuk pasar, ya? Sejuta kebaikan. Siapa yang mengucapkan doa itu, dia akan mendapatkan alaf-alaf hasanah, 1 juta kebaikan. Kalau antum setiap hari masuk pasar dapat 1 juta duitnya, seneng gak? Seneng. Nah itu 1 juta kebaikan. Apa doanya? Zikirnya kita hafal. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa hayyun la yamut. Biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dihafal setiap hari ke pasar orang apa ini. Besok mulai diamalkan. Dan part ini bukan hanya pasar, semua tempat jual beli, toko. Ya, antum punya toko? Toko. Bukan hanya pasar saja, toko. Mall, ya, antum mau masuk mall. Doa dengan doa itu mendapatkan alaf-alaf hasanah, 1 juta kebaikan. Yang kerjanya di kantin, masuk kantin, ya, doa itu. Ya. Doa yang sering kita dengar, tapi memang kadang sering lupa kita. Sering lupa. Makanya, ikhwan fillah jazakumullah, al-mizan, yang namanya timbangan amal, yang terkadang kita tidak sangka dari ucapan-ucapan yang sangat gampang untuk diucapkan, seperti kalimat tadi, la ilaha wahdahu la syarika lahul mulku dan seterusnya. Atau la haula wala quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di imam. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Harta yang paling berharga di perbendaharaan surga itu la haula wala quwata illa billah. Ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat itu semakna dengan itu setelah makan, ya khudurat lahu dzunubu walau kana aktsara min zadadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan zikir tadi setelah makan, dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Apa doa setelah makan, Pak? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu keutamaan la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang habis makan berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka diampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Diajarkan itu sunnah kepada anak-anak kita. Sepele tapi pahalanya luar biasa. Barangkali dengan dikir itu diampuni dosa-dosa anak-anak kita yang mungkin namanya anak-anak, ya sudah balik tapi masih agak bagel-bagel dikir. Dengan kita ajari dikir-dikir seperti itu, bisa jadi sebab kesolehan anak kita. Prinsipnya ampuni mereka, nasihati mereka, dan mintakan ampun pada Allah bagi mereka. Ya. Dan ucapan-ucapan yang ringan seperti itu sangat berpengaruh pada pendidikan anak kita. Dan sangat berat di timbangan amal soleh kita. Ucapan la haula wala quwata illa billah itu ada tiga riwayat. Yang dikatakan pertama kanzun min kunuzil jannah, satu harta yang berharga dari perbendaharaan surga. Yang kedua babun min abwabil jannah, pintu dari pintu-pintu surga. Di surga dari pintu delapan ada satu pintu la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga adalah hirsun min hirasil jannah, tanaman dari tanaman surga. Kita pengen di surga mendapatkan tanaman yang berharga, maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Dapat kenikmatan masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ya, itu adalah kalau dapat kenikmatan masyaallah. Jadi ketika di dalam surat Al-Kahfi, ya, perintah Allah terhadap Ashabul Kahfi, kalau kamu melihat apa namanya kebun yang indah atau bangunan yang megah, maka katakanlah masya Allah la haula wala quwata illa billah. Kita masuk kota nih yang tiap minggu kerjanya di Jakarta, melihat bukan orang gedung bangunan mewah, jangan lupa mengucapkan masya Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, itu luar biasa pahalanya. Faedah yang berikutnya, bayanun annal ardhina sab'un kas-samawati fil 'adad, bahwasanya bumi itu 7 seperti langit. Ya, memang di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan 7 bumi, tetapi disebutkan 7 langit. Misalkan dalam surah At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Pakainya mithlahun, yang semisalnya. Allah ciptakan langit itu 7 lapis dan bumi semisalnya. Jadi bumi itu dimisalkan. Tidak disebut 7. Penyebutan 7 itu adalah ya dari kalimat ini. Yaitu langit dan bumi itu bumi itu semisal langit fil adad. Ya, pada jumlah dan pada bentuk ya. Berlapis-lapis. Itu adalah bumi dan langit. Kemudian yang kelima, yang faedah berikutnya, bayanu anna tajammula bil libasil hasani laysa minal kibri fi syai'. Penjelasan bahwasanya berhias dengan pakaian yang bagus, sandal yang bagus, kendaraan yang bagus, ya, banyak berteman, itu bukan kesombongan, bal huwa amrun masyru', bahkan perkara yang disyariatkan. Lian Allah jamilun yuhibbul jamal, karena Allah itu indah mencintai keindahan. Ya. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Innallaha hasan yuhibbul hasan, Allah itu bagus dan mencintai kebagusan. Kalau ada yang bagus, jangan pakai yang tidak bagus, barangkali begitu. Kalau memang yang terbagus adalah itu, pakailah. Ya. Artinya tidak kita berlebih-lebihan memperbagus, bukan. Tapi kalau memang itu yang bagus, pakailah itu. Yang terbagus yang engkau miliki. Kemudian al-kibr alladzi qurina ma'a syirki. Kesombongan ini dibarengkan dengan kesyirikan. Bahkan di dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr. Tidak akan masuk surga orang yang menyimpan dalam hatinya sebiji daripada kesombongan. Jadi hampir disetarakan dengan kesyirikan, walaupun tidak sama, tapi hampir disetarakan karena dikaitkan. Dan betapa banyak orang yang jatuh kepada kesyirikan besar gara-gara sombong, tidak mau bertauhid, tidak mau mengikuti sunnah, itu kesombongan. Faedah yang berikutnya, bayanu anna husnal hay'ati fil malbasi wal na'li laysa min al-kibr ma lam yadkhul al-'ujub al-qalba wan nafsa. Bahwasanya bagusnya pakaian, bagusnya sandal, bagusnya kendaraan, bagusnya banyaknya pengikut teman, tidak masuk dalam definisi sombong kalau tidak dicampuri dengan ujub, kebanggaan diri. Jadi itu tidak mengapa kalau tidak bangga diri. Tapi kalau sudah bangga diri, itu sudah dosa. Apalagi sampai sombong dengan meremehkan yang lainnya. Kalimatnya seperti tadi yang kita gambarkan. Yang namanya ujub adalah tasawwur alladzi la yastahiqu bihi illa bi, yaitu tidak berhak atas sebuah kedudukan kecuali dia. Yang paling berhak itu adalah saya. Itu sudah ujub. Yang bisa cuma saya, yang mampu hanya saya, itu ujub. Kalau dilanjutkan yang lainnya gak bisa, gak pantas, gak mampu, itu sombong. Yang bisa komputer cuma saya, sombong. Apa? Ujub. Tapi kalau kita lanjutkan yang lainnya gak ada yang bisa, sombong. Ya, itu kalimat ketika diucapkan, ya, dosanya besar. Kecuali bab ikhbar ketika ditanya. Di kelas ini misalkan di sekolah, siapa yang bisa komputer? Saya pak guru yang bisa. Yang lainnya belum bisa. Itu babnya khobar, bukan babnya memuji diri. Itu tidak mengapa. Ya, karena memang ada kebutuhan ditanya. Di sini yang bisa komputer siapa? Saya pak guru. Yang lainnya belum bisa. Ini kan khobar dan dibutuhkan saat itu. Itu bukan ujub, bukan sombong. Tapi ketika kita mengatakan tidak ada kebutuhan, hanya untuk mengangkat dirinya, ya, dan menggambarkan bahwasanya hanya dia yang bisa, yang lainnya tidak bisa, nah itulah baru yang, ya, dikatakan ujub dan sombong. Kalimatnya agak mirip, tetapi kesempatannya berbeda diucapkan, ya, itu bisa menjadi dosa. Kemudian yang berikutnya, bayanu annal kibr minad dunubil azimah wal asamil khatirah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya sombong itu dosa yang sangat besar karena diancam tidak masuk surga dan dikaitkan dengan kesyirikan. Yang berikutnya, bayanu annal kibr zaf'ul haqqi ingkaran wa tarafu'an wa tajabburan. Menjelaskan bahwasanya termasuk kesombongan adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran ada tiga bentuk, ya, tiga bentuk. Yang pertama, ingkar, mengingkari itu sebagai kebenaran dan menganggapnya sebagai kebatilan. Wa tarafu'an, gengsi untuk mengikuti. Gengsi untuk mengikuti. Ya, gengsi untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa tajabburun, malu untuk mengikuti. Jadi menolak kebenaran ada tiga tingkat. Yang pertama mengingkari. Mengingkari itu berarti menganggap kebenaran sebagai kebatilan. Yang kedua tarafur, ya, gengsi. Dia masih aku itu kebenaran, tapi gengsi dia. Tidak mau mengakuinya secara lisan itu sebagai kebenaran. Yang ketiga adalah malu dari kebenaran. Dia akui kebenaran, tapi dia malu untuk melakukannya. Itu kesombongan juga. Malu yang membuat dia tidak mengakui kebenaran adalah kesombongan. Ya. Wa anna min al-tawadhu'i al-khudu'a lil-haq wal-inqiyad lahu. Dan termasuk tawadhu adalah tunduk kepada kebenaran, mengikuti kebenaran. Jadi yang namanya tawadhu itu bukan orang yang degeluk terus jalannya, bukan. Orang yang tawadhu adalah orang yang bisa menerima kebenaran, mengikuti kebenaran. Tawadhu yang paling tinggi. Tawadhu yang berikutnya adalah dia bisa memposisikan dirinya, ucapannya, tindakannya. Tawadhu yang tingkatan berikutnya adalah dia tidak mengucapkan ya perkara yang tidak bermanfaat. Itu tawadhu. Jadi tawadhu ada tiga juga tingkatannya. Tawadhu yang pertama adalah apa? Menerima dan mengamalkan kebenaran. Tawadhu yang kedua adalah apa? Apa tadi? Tawadhu yang kedua? Bisa memposisikan diri atau disebut sebagai hikmah. Yang ketiga adalah apa? Tawadhu. Yang tingkatan ketiga adalah setidaknya dia tidak berbuat, tidak berucap kejelekan. Walaupun tidak bisa berbuat kebaikan, tapi tidak berbuat kejelekan. Itu tawadhu. Jadi bukan tawadhu itu orang yang nungkluk-nungkluk, ngesot-ngesot sama kiainya, bukan. Itu bukan tawadhu. Itu menghinakan diri. Itu menghinakan diri. Bukan tawadhu. Tawadhu adalah tiga tingkatan tadi. Seperti zuhud. Zuhud itu bukan berarti orang yang kucel, kumul, lesu, tidurnya gak pakai kasur. Bukan begitu. Dulu Rasulullah Umar bin Khattab tidur gak pakai tikar. Memang zaman itu ya tikarnya begitu. Zaman dulu lantai pakai pasir lumrah. Seperti kita waktu kecil, ya rumah lantainya pakai tanah lumrah. Kalau sekarang hampir tidak lumrah. Minimalnya orang itu pakai apa? Plester. Kan gitu. Makanya kadang kelumrahan itu beda-beda. Maka bukan dari sisi itu yang namanya zuhud. Yang namanya zuhud adalah dia bisa mengambil yang halal dan menghindari yang haram. Itu hakikat zuhud. Ya. Kemudian yang terakhir pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, fil hadis zajrun liman huwa ahlun li zajri, yaitu memberikan efek jera bagi orang yang memang perlu dikasih pelajaran. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan hikmah. Tidak bertentangan dengan hikmah. Seperti tadi, orang baru datang tiba-tiba duduk di atas kepalanya Rasulullah, ditarik jubahnya sama Rasulullah. Ini hikmah atau tidak? Hikmah. Karena terkadang ada orang yang dilembutin gak bisa. Ada orang di ngomong halus gak bisa. Ngomongnya harus keras, harus tegas. Ada yang seperti itu. Walaupun keumuman orang itu ya kita berbicara dengan baik-baik, dengan lembut, dengan santun, keumuman orang. Tapi ada tipe-tipe, apalagi tipe orang Baduy, gak bisa dilembuti, gak bisa. Seperti misalkan kita di Indonesia saja, ada orang yang berbicara sambil mendelik-delik, sambil teriak-teriak, tapi itu sopan. Tapi di sebuah daerah, jangankan mendelik, jangankan teriak-teriak ngomong. Ya, orang tua ngomong kita dehem aja itu enggak sopan. Jadi daerah itu kadang masing-masing. Dan rata-rata orang Baduy, sisi kesopan santunnya itu tidak ada. Sehingga ditarik bajunya itu lumrah. Sebagaimana orang Baduy pernah narik bajunya Rasul sampai lehernya merah. Pernah. Menurut orang Baduy itu biasa saja. Menurut orang kota, ya itu luar biasa, gak sopan. Jadi paham ini ya. Nah, maka memperlakukan orang terkadang bisa berbeda-beda. Ya. Ngomong sama ini keras, ngomong sama ini halus, kadang bisa beda-beda kesannya. Dan termasuk diantara hikmah adalah mempelajari keadaan orang-orang tadi. Ya, haditsun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan kadar akal dan pemahaman mereka. Ya, kita dulu waktu pertama mondok satu asrama dengan orang Ambon. Kita ngomong pelan dikira sakit. Kita ngomong pelan dikira sakit. Kalau mereka ngomong palanya sambil gini, suaranya keras. Tapi orangnya baik-baik, Masya Allah. Ya. Tapi memang cara ngomongnya seperti itu. Ya. Satu ruang 20 orang, Jawanya cuma aneh, yang lainnya Ambon manis. Ya sudah. Jadi kadang seperti itu. Ya. Kita harus bisa memahami orang. Orang Sunda, orang Jawa beda. Orang Batak beda, orang Minang beda lagi. Orang Dayak beda lagi, orang Bugis beda lagi, orang Ambon beda lagi, orang Papua beda lagi. Ya. Kita sama orang Arab beda. Orang Arab dipegang kepalanya biasa aja, atau dipegang kepalanya ngamuk-ngamuk. Ya. Orang Eropa, orang Indonesia diinjek kakinya udah biasa. Orang Eropa diinjek kakinya, kehormatannya diinjek-injek. Kan begitu. Ada perkara-perkara yang kadang di beberapa tempat itu berbeda. Orang Arab memegang jenggot mulia. Kalau orang Arab lagi marah, jenggotnya dilus begitu. Sudah langsung. Pernah ada kisah di Abi Abian itu saik, supir di sana. Nabrak orang. Ya, nabrak. Marah. Dilus-lus jenggotnya sudah. Kholas. Lalu tulis. Lanjut sana. Gitu. Padahal mobilnya penyok. Mobil penyok. Gara-gara dilus-lus jenggotnya, dimaafkan. Lalu tulis. Lanjut perjalanan. Ya. Tapi Arab Indonesia mungkin bisa beda lagi. Antum pegang jenggot apa sih? Tapi orang Arab sana pegang jenggotnya, Masya Allah. Ya. Dilus-lus jenggotnya. Ya. Jadi tabiat-tabiat seperti ini memang bisa beda-beda. Ya, bisa berbeda-beda. Berbicaranya juga sama. Orang sana bangunin orang tidur pakai kaki biasa. Biasa. Bahkan di dalam hadis pun ada kisah Rasulullah membangunkan dengan kaki. Tapi orang Jawa bangunin pakai kaki, orang sopan bangunannya nguna sikil. Bangunin nguna tangan gitu. Ya, kadang seperti itu. Oleh karena itu kita jangan mengatakan tidak sopan. Padahal dari sisi cuma kebiasaan masyarakat saja yang berbeda. Ya. Bisa dipahami ini ya. Demikian ya. Semoga Allah SWT memberikan hidayah. Memberikan rahmatnya kepada kita dan istiqamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته